Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh billah wa ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahud wa da'a yadul yumna ala fakhidh yumna. Sallallahu alaihi wasallam jika duduk tasyahud beliau meletakkan tangan yang kanan di paha yang kanan, wadham asabi'ah thalathah, mengepalkan tiga jarinya, merapatkan, wa nasaba sababah, kemudian menegakkan yang sababah, yang telunjuk, wa bilafdhin, dan setelah lafad wa qabada asabi'ahu thalath wa wada'a ila al-yusra ala fahid al-yusra, dan meletakkan tangan kiri atas paha kiri. Wa dzakara Muslim an Ibnu Umar wa qala wa Ibnu Hujr ja'ala hadda mirfaqil ayman ala fahidihi al-yumna, dan oleh Ibnu Hujr beliau menjadikan ujung mirfaqnya, sikunya yang kanan di paha yang kanan. Thumma qabada sintain asabin asabihi, kemudian mengepal atau melipat, merapatkan dua jarinya, yakni kelingking dan jari manis. Wa halaqa halaqatan, kemudian buat lingkaran, yaitu dengan jari tengah dan ibu jari. Qala faraituhu yuhariku hayanu biha, dan aku lihat beliau menggerakkannya, berdoa dengannya. Wah bisunan, dan sudah kita lewati beberapa kali bahwasanya lafaz tahrik ya, sebagai ulama kita menyatakan syadah, lafaznya syad, ziyadah lafaz tahrik itu ziyadah syadah. Allah alam sawab. Yang dia menyatakan begini adalah Syamakullah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wabi hadith Ibn Umar fi sahih Muslim aqada salasatan wahamsin, salasatan wahamsin. Nah, salasah wahamsin. Nah, wahid riwayat kul wahid, semuanya ada satu riwayat. Bagaimana man qala qabada asabi'a salas arada bihi, yang menyatakan menggenggam tiga, maksud dia adalah anal wusta kanat manbuma, karena jari tengah pun tergenggam. Lam takun mansurah kasababah, tidak terbentang seperti telunjuk, sehingga tetap teranggap sebagai yang tergenggam. Wa man qala qabada sintain, yang barang siapa menyatakan dua, yakni jari tengah jari manis dengan telunjuk, jari tengah jari manis dan kelingking, minasabihi arada, beliau maksudkan anal wusta lam takun maqbudatan mal binsir, maksudnya dia adalah jari tengah tidak terlipat, tidak tergenggam sebagaimana jari tengah. Saya ulangi, jari tengah tidak tergenggam sebagaimana jari manis. Jadi walaupun dia tidak seperti telunjuk, tapi tidak rapat sebagaimana jari manis. Ya, kita ulangi, tabarakallah. Tidak ada beda antara dua riwayat tadi, karena barang siapa yang menyatakan qabada asabi'a thalath, menggenggam tiga jarinya, dia maksudkan anal wusta, jari tengah tetap tergenggam, tidak sama dengan sababah. Tidak sama, karena beda antara wusta dengan sababah, sehingga teranggap dia tergenggam. Uman qabad man qala qabada sintain, maksudnya menyatakan yang tergenggam itu dua, jadi jari manis dan kelingking. Atau lebih, yang dia maksudkan adalah anal wusta, jari tengah itu lam takun maqbutatan mal binsir, tidak tergenggam dengan sangat sebagaimana jari manis. Ya, karena dia tengah-tengah. Tidak seperti jari manis persis, tidak iya seperti telunjuk. Balhin sir wa bin sir mutasawiyain fil qabd. Karena jari manis dan kelingking itu sama tergenggamnya. Dunul wusta, beda dengan jari tengah. Jari tengah itu tidak sama persis digenggam, tapi juga tidak seperti telunjuk. Maka syarah bidzalika man qala, dan telah menegaskan ini semua orang yang menyatakan meriwayatkannya, wa aqada salasatan wa khamsin. Iya. Dia membuat salasah wa khamsin. 3 dan 50. Fa in wusta bi hadzal aqd takun madmumah. Jadi kalau demikian berarti jadi tengah tergenggam seperti ini, 3. Wala takunu maqbudatan mal binsir. Iya. Dia madmumah semata-mata apa namanya? Teringat seperti ini tetapi tidak tergenggam sebagaimana tergenggamnya binsir yang jadi manis. Tengah-tengah. Ini tergenggam sangat, ini tengah-tengah. Karena ini buat halak, lingkaran. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad istaskala katsiru min al-fudala hadha. Kata beliau, banyak fudala, orang-orang yang memberi keutamaan, menganggap ini muskil, beberapa ayat yang tadi. Padahal kata beliau rahimahullah tadi, tidak ada masalah, semuanya sama. Idh, aqdu salatin wa husin, layul aimu wahidah min sifatain al-mudkuraitain. Karena perikatan muskil, karena membuat 3 dan 50 itu tidak cocok dengan satu pun dari dua sifat yang tadi disebutkan. Bainal hinsir la budda antarkab al-binsir fi hadzal aqd. Karena mesti hinsirnya kelingking itu dia sama tersusun dengan binsir dengan jari manis dalam genggaman tersebut. Wadajaba an hadza ba'du fudala bi anna salasata raha sifatani fi hadzal aqd. Qadimatun wa hiya allati dzukirat fi hadits Ibnu Umar takunu fi al-asabi' thalath madmumatan ma tahrikil ibham mal wusta. Ini cara yang lama. Wa haditha wahil ma'rufatul yaum bin al-hisab wallahu a'lam. Jadi kata mereka, 3 itu tidak mungkin dengan seperti ini. Ini bukan 3. Kata Ibnu Qayyim, bilangan 3 itu ada 2 bentuk. Qadimatun, bentuk yang lama, wahyati dzukirah fi hadis Ibnu Umar. Jadi bilangan 3 yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar yaitu ashabi salasah madmumah ya ma tahlik ribham malusta. Dan hadisah dan bentuk apa namanya angka 3 yang baru wahyal ma'rufatul yaum yang itu dikenal sekarang di antara ahli hisab wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yubsitu dhira'ahu ala fakhidhihi wa dujafiha. Jelas intinya di awal sebutan tadi meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Jadi dengan satu lafaz disebutkan meletakkan ujung siku di paha. Kemudian membentuk tadi yang 3 dilipat, yang telunjuknya diluruskan. Nah, dan satu riwayat disebutkan dibuat lingkaran antara ibham ibu jari dengan jari manis. Ada pun apa tahrik sudah kita lewati beberapa kali, itu ziyadah syarah disebutkan sebagai lama kita. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian wa kana yabsutu dhira'ahu ala fakhidhihi wa lujafiha. Dan beliau rahimahullah Rasulullah SAW meletakkan Zira, zira ini antara pergelangan tangan dengan siku. Zira itu antara pergelangan tangan dengan siku. Boleh meletakkan zira-nya, ini tangan. Zira itu dari pergelangan tangan sampai siku di pahanya. Wala yujafi, dan tidak menjauhkannya. Tidak seperti ini. Tidak menjauhkan, tetapi diletakkan di paha. Wa yakunu hadu birfaqihi inda akhir fahidi, sehingga akhir dari sikunya, ujung siku itu di ujung pahanya. Wa mal yusra, adapun tangan kiri, adapun qayyim rahimahullahu taala, fa mamdudatul asabi' ma'a ala al-fahidi al-yusra. Mamdudah, ya, dibiarkan terbuka memanjang di atas pahanya yang kiri. Qala rahimahullahu taala wa kana yastaqbilu bi asabihil kiblah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari jemarinya tadi ke kiblat. Fi rafi'i yadayhi wa fi ruku'ihi, juga menghadap kiblat. Wa fi sujudihi, menghadap kiblat juga. Wa fi tasyahudi, juga dalam tasyahudnya semua menghadap kiblat. Qala wa yastaqbilu aidan bi asabihi rijlaihi ala kiblah fi sujudihi, dan juga beliau menghadapkan jari jemari dua kakinya ke kiblat ketika sujudnya. Nah, ketika sujud ditegakkan dua tapak kakinya, jari-jarinya menghadap kiblat. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini, dan berkata membaca setiap dua rakaat at-tahiyat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sekarang masa baru. Masalah baru, amal mawadi' allati kana yad'u fiha bis shalah fa sab'atu mawatin. Adapun tempat-tempat yang beliau berdoa padanya dalam salat, ada tujuh tempat. Tujuh tempat doa ketika salat. Qala ahaduha, yang pertama adalah ba'da takbirat ihram fi mahalis siftah. Itu salat takbirat ihram, di situ beliau doa. Di tempatnya doa istiftah. Qala asalnya yang kedua qabla ruku' wa badal faraq min al-qira'ah fil witri, yaitu setelah sebelum ruku, setelah selesai membaca surat dalam salat witir. Wal kunutul 'arid fi subhi, qabla ruku' juga kunut nazilah qabla ruku' in sahha dzalik, kalaupun sahih baina fihi nazaran. Ucapan berrahimahullahu ta'ala di sini, kunut itu qabla ruku, ucapan sebagai para ulama kita. Di atas mengutip si Al-Bani rahimahullahu ta'ala, tapi sebagian yang lain menyatakan ba'da ruku. Di kitab saya ada satu nukilan dari Baihaqi rahimahullah, kadiyan Baihaqi rahimahullahu ta'ala, ruwatul kunut ba'da ruku akthar wa ahfad fawa awla. Kata Baihaqi rahimahullahu taala, para perawi yang meriwayatkan kunut setelah ruku itu lebih banyak dan lebih hafid, sehingga ini lebih utama kunut ba'da ruku. Wa ala hadza darajahu al-farashidun radhiyallahu anhum bi asyri riwayat anhum aktsaruha, dan dengan amal seperti inilah telah berjalan beramal al-farashidun dalam berita yang paling masyhur dari mereka. Dan sekarang amal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tahu kunut witir ba'da ruku, amalan para ulama di Saudiya. Qala rahimahullahu taala, thalith ba'da i'tidal min ruku, doa yang ketiga adalah setelah i'tidal ba'da ruku, kama tsabata fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Abi Aufa, kan Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min ruku, jika mengangkat kepala ruku, qala subhanallahi liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa bima masita min syai'in ba'du, Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'i wal ma'il barid, Allahumma tahhirni minad dhunub wal khataya kama naqqas habal jalu min adana min wasakh. Riwayat Muslim. Rabi yang keempat tempat doa dalam salat adalah fi ruku, dekat tiga ruku. Kan ya guru, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli. Al-khamis, yang kelima fi sujudihi. Wa kana fi ghadibu, doa ini adalah mayoritas doanya Rasulullah. Wa mas sujud, fa akhiru minad du'a, fa khaminun an usajaba lakum wa Rasulullah SAW, memperbanyak doa ketika sujud. As-sadis yang keenam, bin sedatain. As-sabi' yang ketujuh, ba'da tasyahud wa qabla salam. Salat tasyahud dan sebelum salam, bidzalika amara fi hadits Abi Hurairah wa Fadlah bin Ubaid wa amara aidan bi du'a bi sujud, dan juga Rasulullah memerintahkan doa dalam sujud tadi. Fa masjud fa akhir min ad-du'a fa innahu fa khaminan sajaba lakum. Hadis amara fi hadits Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Hadis Fadlah bin Ubaid, Ahri Ahmad juga sahih. Sahih. Nama Allah alam. Assalamualaikum.